Di antaranipun hikmah ingkang saged dipun tampi nggih menika basa toka kaya ayu biaka ma'al khabdi. Basa to bungahaken kaing sira sapa Allah kaing sira kaya ayu biaka supaya ora netepaken sapa Allah kaing sira ditetepno ma'al khabdi sertane suasana susah. Jenengan asale suasana bungah ana apa? Susah terus, repot terus, dipun paringi bunga niku kersane kenal. Dibae Gusti Allah niku nggih. Nggih iso damel bunga. Nggih. Sawasunipun waqo badha lan usahaken sapa Allah kaing sira. Kaya layak terluka supaya orang ngejaraken sapa Allah kaing sira mahal pasti sertane kebungahan waktu umur waktu tidak kebungahan itu terus kerasan kerasan dan jurunya kebungahan itu singkatah terus lali Gusti Allah boleh dicengkeren kali Gusti Allah dikobet kali Gusti Allah niku supados menungso niku sadar tiba-tiba uang ini orang bebas panggah elek sing nguasani ini ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kali-kali ini antara ini kodu kali bastu ini ternyata dibanding kali suasana sing sak duwe maring itu sih kirang sempurna. Mergo napa? Mergo nalikane wong dicengkerem Allah kok sik krasa susah. Nalika dijembar oleh Allah kok sik krasa bunga. Iku nandane lek piyambake tesih muncul keakuane. Mergo susah niku akibat saking tersinggung rasa aku. Saking cengkeremane Allah Subhanahu wa taala. Sawisipun bungah niku krana munculé rasa saking aku oleh anugerahan. Nah ini gue akhirnya malah apa nih wujudannya aku ini gue sih pada berperan untuk menilai malah akhirnya si enteng doyo-doyo ini hati menilai oh lah ini Gusti Allah mulia ini aku oh lah ini Gusti Allah ngasor ini aku lah ini akhirnya malah Allah masih tetap jadi objek ya gitu ya Allah sih jadi sasaran pandangan dan itu secara ketauhidan secara langsung belajar bener-bener ngelunggui posisi kamu loh itu sih jaring total mergo sih itu yang berojol kenapa? Ya aku ini diri ini bisa berojol mulai sama itu kali Allah Ta'ala mungkin harus diterus nih sakbare kodu enten bastu sakbadane bastu niku biasane terus ditokne saking karo-karo wa akhro jalan ngetokaken sapa Allah kaing sira ditokno anuma saking karo-karone kodulan bastu supaya napa kae latakuna supaya ora ana sapa sira ora ana iku lisaiin kedua swiji-wiji dunahukan saliyane Allah supados kawula sing metu king kodhu wae mboten rumangsa enten napa-napa sing metu king bastu nggih mboten rumangsa enten napa-napa akhire sing enten namung Allah tok aku yo ora tersinggung eneke kodhu aku ya ora bungah enake bastu wong kabulan bastu kuwi karo-karone saka Allah. Lah saniki lek wis kenal Allah kabdu karo bastu niku pun mboten dadi urusan. Sami kalih nalika nalika wong niku di jak napa di lungkurne karo sing duwe omah teng ruang tengah napa teng ruang ajeng dirune napa-napa enten taman teng arep omah niku kan tesih enten suasana bebas nggih lho suasana bebas arep buat terkesan yang latar ya kono arep buat lalu temeriku bebas niku pengenalan terhadap suasana ini wong sing di rumah dan itu mungkin karo sing di rumah dilebokne teng kene ruang tengah sing temeriku pun mulai enten batasan-batasan wis resik banget membuat tegesan sak mbon-mbon ya ora pantes. Nggih ta? Niku bagi wong sing mboten kulina kan mboten kerasan. Napa kok mboten kerasan? Mergi kebebasane aku tersinggung. Ibaratnya wong desa ngene wong sepuh sing kulina nginang. Niku arep ngidu sak mbon-mbon bingung leh buat dibuang. Mertas juga mboten penak kabeh soalé kulinane kulino bebas niku wae. Nah, panjen wong niku kalih Allah sok-sok niku lek ajeng diunggah ne. Posisi keakrabane niku ajeng ditingkatne kalih Allah, niku kebebasane disudo kalih Allah. Dilebokne teng suasana kodho. Kodhen. Utawi kadang-kadang diwalik asalnya itu kodu nisbatnya ini keakrapan-keakrapan yang menyangkut gampangannya nopo pangkate karyawan asalnya nalika sih jadi karyawan rendahan itu sembarang kali dibatasi ini raulah, ini raulah pokoknya keputusan kok atasan ini harus untuk teh dan itu kodu dan sumpek sempit rupek tidak diberi kebebasan dan wewenang dan mungkin suwe-suwe kali atasannya diunggah nih pangkate malah mulai dikai pasrah terus boh urusono tak karepmu nah ini mulai itu kebebasan dan mungkin suwe-suwe belum akrab tenan belum akrab tenan sesuai pun buat nenten bedanya juragan kalau saya buat juragan buat nenten pergi seluruh keputusan tidak perlu diserahnya dengan ini kenapa? Karyawannya ini kau tahu sampai kadang-kadang buat nenten bedanya di sing montore juragan di sing montore karyawan soalnya ini kadungnya sakrat metu sok-sok orang yang montore juragan metu sosok yang montore karyawan dan itu mboten enten bidane teng niku niku slebur ya sampai lek karyawane susah ndek melu susah lek napa juragane susah melu susah juragane bungah melu bungah sampai napa sing jadi jadwal kehidupane piyambake pun mboten aku jadwale piyambake wis aku jadwale juragan juragan lunga ning bidik katut rono lunga ning katut rono sampai bojone sing teng omah niku pun mboten tau diitung jadwale. Nah, niku jenenge pun lebur. Nilai keakuane pun mboten enten. Ya bae pun mboten ngitung gaji malih. Nggih, soalé kaya-kaya wis melu duwe perusahaan iku. Nek perusahaan ambruk aku yo melok susah, lek perusahaan gede aku melok bunga. Nah, sampai pada suasana bakok ini kau sampai ngeruman sani duwe perusahaan itu pun kena menenang menungso itu sasa menenang dalam hal kobu berarti saya enteng jarak enek sing tukang makso enek sing dipakso bastu enek sing bunga enek sing di bungah no. Dan mungkin pun panah pun tunuhi suasana lebur dan itu pun betul-betul tersinggung aku karo kono itu suara enak sehingga itu aku orang-orang sehingga enak kono tok kono itu sih kono itu gitu kali bani kul wallahu ahad kono dan itu mungkin susah sih jenis kono itu jadi kene mergan apa? Nalika kene wis ora ana sekaligus kono niku terus brentek dadi kene. Bagaimana? Akhirnya malah kaya-kaya kene iki ya dadi kono dadi kene dalam hal ngoten niku. Sosok keperbedaan antarane al-haqqu kalih al-khalqu niku kaya-kaya pun mboten enten batese. Mula dalam hal mengambil keputusan antara Allah kalih Rasulullah itu jelas-jelas dibuat sama oleh Allah. Bagaimana? Ndi-ndi sing dadi keputusane Rasulullah ya niku sing dadi keputusane Gusti Allah. Itu suasana bakok. Jadi ini bukan soal hubungan antarane kawula kalih Gusti pun bukan itu hubungan loh, ini duduk hubungan loh kayak gini. Ini suasana rasa. Oh, termasuk dawuh saking sunalipun ulama ingkang gegayutan kalih Al-Qabdu kalih Al-Bastuni ini. Wonten dawuh saking Syekh Faris radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Faris Syekh Faris radhiyallahu taala anhu. Dawuh al-qabdu awwala summa al-bastu summa la-qabdu wal-bastu. Li anna al-qabdu wal-bastu yaqani bil wujud. Wa amma ma'al fana'i wal baqa'i fala. Al-qabdu tawi suasana qabdu iku awalan ngawiti suluk ngawiti lakon iku biasanya sing enten qabdu dhisik kon riyadho kon lempet kon ngene kon ngono serba terbatas. Namun wonten sumal bastu mulai enten warid al-jamal mulai enten warid rasa sing teko teng ati sing mulai enten rasa keindahan saking Allah niku al-bastu mungkin suwe-suwe al-qabdu wal-bastu ya ora ana suasana jembar ya ora ana suasana ciut gak ada suasana bunga gak ada suasana susah ngerkona apa? Li annal qabdo wal basto ya ko ani di wujud mereka susah bunga niku terjadi di dalam wujudnya aku nalika rasa ana aku lah niku lah nalika aku lepasi gak cocok rasane susah nalika aku nampa rasa sing nalika aku terjepit suasana terbatas rasane susah nalika aku dijembarno kebebasane niku rasane dadi bunga lah nek saiki aku wis gak ana aku wis gak ana kan pun mboten enten sing tersinggung nek gak ana sing tersinggung berarti gak ana sing susah aku wis gak ana berarti kan ya ora ana sing perlu bunga wong aku sing rasa ana bunga wis ora ana nalikane jenengan pun boten enten. Asale jenengan sik dadi siji teng ngriku. Pengene suasana ngeten iki. Mungkin terus sampean maksud. Sampean apa boten enten teng ngriki ta? Lah, nalika boten enten teng ngriki niki. Upama suasanane niku lampu pejah. Sampai lagi buat ini juga ini upomo lampu lepadah ini buat ini juga dan kenapa? Sampai buat ini terlihat aku ini sampai pun buat ini terlihat ini berani pun lewa amma ma'al tanah anapun utawi suasana kang tetep serta nefakna wal baka ilan baka iku fala mongko ratu mibo opo kodulan bastu nek uang ni kumpen lebu tung suasana panak nopo to panak ni leburi diri sendiri karena didesak oleh wujudnya Allah. Ismail Amang katakan didesak oleh bawah. Nah, tapi nali kolbur niku dereng ngerti, dereng sakit ngerasa no, wujudane Allah. Niku fana. Lelek pun sakit. Memahami ngerasa no wujudane Allah, wujudane itu duduk Allah loh, wujudane Allah, maka di situ namanya dia bisa merasakan bakok antara fana dan bakok itu tipis banget. Jadi dan ini dicontohnya nek balik ini cara model sing pun sampun kula terang nek model kocok nek kocok ini lek lek ketemplean kados niku ketemplean kertas putih ngoten lagi dadi putih. Maksudnya kertas ini tu jadi putih malah nutupi kaca niku. Nggih. Lek kertas ireng nggih nutupi kertas ireng nutupi kaca. Lek ireng kali putihe kertas niku diilangi sisan. Nggih. Diilangi sisan. Terus kaca sing gilap niku dereng madhep. Dereng madhep sing enten teng jero kaca niku gambar napa? Dereng madhep teng sampean kaca niku. Niku teng jero kaca enten gambar sampean lho. Niku mungkin lek kaca niku mungkin pun madhep. Kaca niku cilik. Dhasar ngiloran gedhe banget. Nah, kaca niku mungkin entek to mboten? Toas. Toas. Kaca niku ilang sifate kaca sing tampil teng mriku. Wujudane sing maca. Nggih. Nah, sudah tidak ada kesempatan lain di dalam kaca itu untuk melihat selain sing kaca. Gambar liyane sampean mboten enten. Sing enten gambar sampean tok niku. Nah, niku jenenge sampean tampil dalam kebakokan sampean ning jerone kepanakane kaca. Mereka kocoknya kocok sampurna buatan retak-retak. Kocoknya buatan retak-retak. Kau apa mau kaca ini kau enten jelerete retak ngoten. Berarti si enten mewujudan kaca sing ingin tampil. Napa nggih retak ini? Niku apa mau digun nilonan retak itu sih jadi hijab. Niku lek dibalekne teng kaca. Lah atine manungsa nggih mboten. Artinya menungso ini kula utuh sempurna resik mboten enten aling-alinge napa-napa niku akhire wewujudan kaca niku dadi ilang sate ilange wewujudan kaca sampai enten wong nabrak nggih enten wong nabrak kaca enten iki lek sing mboten roh enten menjijitane sambungan ngoten ora dianggep ya ruangan terusé rono ngoten. Nggih. Yeah. Niku berarti kacane ilang. Nah, kacane ilang. Niku fana. Nah, nalikane wong sing teng arep kaca niku tampil di sini. Niki sakniki keadaan sing enten gambar teng kaca niku nggih persis kaya sing teng arep kaca. Nggih niku kebakokan. Suasana bakok. Niku pun mboten terjadi malih sing jenenge qabdu malih basta. Wa kana lan sapa Junaid. Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu. Iku yakulo dawuh sapa Syekh Junaid. Al khaufu utawi rasa wedi iku yuk biduni wis nyusahaken apa kauf ni ing ingsun wa roja utawi roja ngarep-arep iku yuk situ wis jembaraken bunga kenapa roja ni ing ingsun nalika sing muncul kuwi semangat roja ning jero atiku sing tumbuh kuwi jur rasa bastu rasa nah nalikane sing dadi ning atiku kuwi khauf wedi kuatir sing muncul rasa ning atiku rasa padu rasa susah berarti ati tesih terombang-ambing sok susah sok bah. Tapi wal haqiqatu utawi sejati hakikat iku tajma'u bisa ngumpulaken apa hakikat ni ing ingsun. Ngumpul apa? Ngumpul antarane qabdu karo bastu dadi siji. Tapi wal haqqu utawi Allah dhewe iku farraqa. Iku yufarriqu wis misahaken sapa Allah ni ing ingsun. Gegese misahna sapa wujudan dhewe njur sing tampil ning kewujudane Allah ta'il. Dibrat tausi kamu saking Syekh Junaid. Rasa wedi wis nengkeren aku, rasa rojak wis njembarno aku. Hakikat wis ngumpulno aku, al-haq Allah wis misahno aku. Iza qabada tekalane nyengkerem sapa Allah ni ing ingsun bi khaufi lan bi rasa wedi asma mongko mleburaken sapa Allah ni ing ingsun dilebur anu sangka kesadaranku. Wajda basato dan tekalane ngeculaken beber utawa ngeculno munahna sapa Allah ing ingsun eh munahna diroja inganggo roja hatta mongko berarti balekno sapa Allah ing ingsun alaya ing atase kesadaran ingsun maneh kaya wong turu digugah yen bali atine tekan meh. Tapi wa idza jamaa Atat kalane wis ngumpulaken sapa lono ing ingsun dikumpulo bira hakikati kelawan kesejatian akhbara mongko ngadiraken sapa Allah ing ingsun marang pangarsane Allah. Akhbara ini kula diterjemah sing dawa akhbara ini mongko mlebetno ning suasana hadroh ilahiyah. Kesadaran ini pun kebut menjadi suasana hadroh ilahiyah. Berarti hilang, betul? Hilang. Sehingga ini hadroh ilahiyah itu. Tapi hadroh ilahiyah semua wujudan Allah ini dereng sampurna dipahami. Pemahamannya yang dereng sampurna. Mereka sepihak. Mendut paham fanae awake dhewe tok dereng paham bakoke Gusti Allah wa iza farraqa lan tekalane wis misahaken sapa lono ing ingsun disewasane niku dipisah dipisah sangko napa sangko fanae dipisah berhakki lalu al-haq asyhadu mongko nyeksa akan sopoloni yang ingsun nyeksa akan huli yang liana ingsun nyeksa akan yang ingsun nyeksa akan huli yang liana ingsun akhirnya aku ditampil lagu si Allah yang liana aku kaya-kaya sing duwe wewenang iku aku. Jule aku muni kun wayahku. Mergo wis tenpa. Lek aku muni bubu ora dadak bubu. Lek aku muni sugih ora dadak sugih. Kagata mongko ngaling-alingi nutupi sapa Allah. Mi ing ingsun ditutupi anu saking wewi. Jadi wewi ku wong liyane aku ku lek nyawang aku malih kaya-kaya aku iki panggune Gusti Allah. Wong mergo wis kadung dadi siji teng jero mobil karo Pak Bupati jejer. Niku wong alon itu nyarane bupati. Lha mulai kacane riben mobil-mobil bupati letere bawane aku satu N kabeh mongko lek niku bupati kalau saya niku supire bar kok bengkel iya dak saya terjadi niku dak wong liya ketutupan ora iso ndelok aku ndeloke penampilan-penampilan sifatnya Gusti Allah. Akhirnya mau ngomong dirah aku kaya ngomong Gusti Allah manut dirah aku ya kaya manut dengan Gusti Allah sakjane aku ditutupi Gusti Allah nganggu apa? Ya nganggu Allah dipu maknanya kok sakjane aku ya Allah sehingga penampilannya Gusti bahwa mengkontawi Gusti Allah bubalika yang dalam mengkono-mengkono suasana sing tak rasa mau kunung sekabiannya dalik iku muhariki pengeran sing ngobahno ingsun sing ngobahno ingsun ya Allah wairu miskinu kang ora meneng ingsun wamu khisiran kang musahno ingsun ning wiru mukmisi dudu sing layungno ingsun fahuduri mongko utawi hadir ingsun ikuli zauki ta'mi wujudi krono awet wujudi rasane wujud yang sendiri jadi ubah ngubahno aku Gusti Allah, tapi Allah ora menengno aku. Ya wis ae lho. Wis sampean lungguh ning kitiran, kitirane mubeng. Iku jane sing ngubah kitirane napa sampean? Dawang niku mlebu teng kitiran takdire Allah, mlebu teng kitiran kodok kodare Allah. Sakjane wong niku lak mboten iso meneng. Napa jenenge wong miskin? Allah niku terus gawe gresah. Gresah niku ora kerasan. Menungsa niku sakjane lak mboten kerasan. Bukan petaan belum soalnya. Jadi kan reaksinya tu dia, udah dah mulai. Mungkin tengok mak terus tengok mendung, orang isam betul koma, pengen betul. Mungkin rumah yang orang kerasan, yang jauh yang orang kerasan. Jadi jadinya muhis. Allah gersah aku, wailu mu'nisi. Orang ngayem-ngayem aku. Dan terus kalau teko ini apa saja? Teko ini saja memang sekedar ngincipi rasa wujudku dewe. Jadi orang murid teko ini dunia itu jadi mengincip-incip ngerasa rasanya wujud. Kalai tahu mongko malar mandar menawa-menawa Allah iku asma mlebur sapa lani ing ingsun anu sapa ingsun di famat ta'a mongko banjur nyenaken sapa Allah Famat ta'amu kumbajur ngena akan sopa Allah ni'ing insun. Jadi anaknya sama teko di dunia ini lu merasa ada wujud jura nak kebuan ibaya wujud itu lahir nak bisa sungguh nek susah pengen metu kok kesusahan lek bunga wegah nih gaya kebunaan. Nek susah gak ilang-ilang ya rasa nek gak enak lek bunga encer ya susah nalika ketekan kodu pengen metu kok kodu nalika ketekan bastu pengen tengok-tengok nih bastu monggo karo-karo nih rame lak duwe lak mesti ilang kabeh. Ya mulane ya mandar Gusti Allah wujur ngelebur aku sehingga ngepenakno aku ora ana beban pengin metu kokku ora ana beban pengin terus mempertahankan bastu lho awiyaba utowo goepaken sapa Allah ning ingsun digoepno anu saking kesadaran ingsun ya mandar Gusti Allah ini iso ngelebur kelahiran kunci dilebur karo Allah dilebur dengan kegantan supaya apa? Para waha mempembaju ngepenakan istirahat katakan sapa Allah ming-ing sud wong ini kulit tampil sebagai wujud bahkan beban amanah untuk tampil sebaik-baiknya. Ya, jenengan metu omah lah berarti tampil merujuk. Ya, mulai jenis sama dia pengen kambing sing ape, kopian sing ape, nyandang sing ape, apa itu? Kecukupan. Coba lek jenengan delik teng kegaiban WC. Ya, lek mboten jenengan WC masuk dalam lingkaran kegaiban. Jadi seorang tampil dimanapun orang-orang bukan diapik udah melecut orang-orang yang sepan jadi itu jenis rawaha Jenengan nek pun mlebu teng kegaiban cara jawane dikempit Gusti Allah lebur teng jerone Allah masuk dalam ketiadaan sampean sendiri sehingga sampean enggak ada beban apapun niku jenenge rawah. Ya, sakjane lek dihubungne kalih ibadah tarawih pas. Nalika lesu awan mang kepengin napa dang aku ku bae bangsa buka ku anaken pengen dang lesu lha ngene to iki kudu lepas sing kowe tibae lesu ku ya beban marek ya beban ala sak sujud kae ya wong sujud niku maknane sakjane ngilangno keakuane niku wae jarane traweh. Niku puisi utara sone sejumet. Utara sone sejumet nalika dawaken gambaraken ngungkapaken napa sing dirasakno dening sejumet Al-Baghdadi. Nek kula sampean ya ora ngono. Ilane duit ngusah no hatiku harapan narap oleh batin bungah no hatiku sibuk ngurusi toko ngumpul no awakku ketekan batin tenang malah misah-misah no konsentrasiku ya memikulnya oleh batin niku pikirannya malah pisah-pisah apa ngurusi toko, apa ngurusi kulaan, apa ngurusi kong, ngurusi kong. Lah isek arep budal teng toko, wah sok konsentrasi nyatu teng toko niku kok. Mergo niku enten roja, enten harapan. Nggih. Tapi lek pun oleh badhe malah misah. Nggih. Ya wis. Palai tal, wakot takal lama. Lan teman-teman wis bicara sapa sahibu kitab di awarifil ma'arif Syekh Imam Suhrawardi sing gadahi kitab awarifil ma'arif bicara fil qadhi ing dalam soal qadhi wal basti lan soal basti bikalamin badiin kelawan jauh kang indah tawilin kang dolo tarok tukang ninggal sopo insun naklaru ing nukil ing jauh haruna ing dalam kene panggonan ikhtisoran merana meringkes ibn orang kedua dulu kitabe jauh Syekh Sahrawardi hinggone awarifu ma'arif ibu orang tak cuplik gas berkumpulnya tak cuplik kegawan kitab gak sido ringkes iya siapa yang ingin roh ya buka adu mana saman mengatakan siapa orang ibu arah jangan harapakan siapa mandu yang dua'i awari kumaharif yang bayang jir mongkon mengalana siapa man huing kitab gunakan dalam kono-kono kitab dengan roh keterangannya kebura roh bastu sing di apa diterangin kali kitab awarifu ma'arif ya sampean tumbah sama sampean moco dan ibu ini sama moco ya orang ini kiai kan macane telah kiai ini diri cumpon maknanya orang komplit kalau cik ngelmu ini cik ngelmu model kuat ini ditakoknya bukan gak hari yang jawab kok pengalaman ini mboten sami kalih pengetahuan. Nggih ya. Menawi mawon penjelasan soal qabdu kalih bastu niki sing dienggo conto ket wae ora conto sing wis dialami. Nggih. Tapi napa nggih mboten niku ngoten. Target penjelasane niki Mboten kok narjitno supaya wong sing krungu keterangan iku iso ngrasakno mboten. Sing krungu keterangan dadi sing wis iso ngrasakno ya mun ong iko dibae sing tak rasakno iko. Lah dadi sing urung-urung rasane krungu keterangan iki minimal aja ingkar karo sing wis tau ngrasakno. Ben aja ingkar karo sing wis tau rasa. Ya. Wangsul datang soal kodu walai bastu walau saat ini jenengan gak ditakoi kan milih pilih pundi zaman tiga ikodu walai tiga ikbastu ya sejujur malam Bastu soalnya panjang aku masih kantun wajar ini aku betul ya wajar umpanya uang itu karena itu lek juga susah itu dan lepas lek juga itu ngacau celucu enggak kadang-kadang usah uang itu Rasulullah nalikon jenengan namu namu sing duwe omah sik dereng metu-metu. Nah, pengaruh omah niku mulalah ngempere niku ambare sedok jembar pendopone niku. Ngene lurae niku enten pendopo ngoten. Terus niku enten TV-ne. Njenengan to niku delok TV, lakone pas apa? Lakone pas pas apa? Bahwa tengah-tengah lakon api penting ini usahkan ditimbali urai kan lu buning omah omah tengah itu tentang berdua apa ini itu cara tatanan lahir muda semut apa muda jembat muda semut asalnya bukas dulu TV jadi dipenggak oleh dulu. Tapi itu kan pelajaran. Sampai pembuatan roh namun sepihak mawon. Dan sadar lurah itu di ruang tengah barang. Orang yang ngomong pendopo ngarep ruang tengah. Ya, nek. Aning kono panjenengan ajeng dikenalno iki anake lurah sing ayu nomor 3. Sing kira-kira zaman karo dijodok ni rono. Nah, jadinya sampai ni kali Allah dipindah dari Bastu teng Qabdu. Tapi sakjane, mboten namung Qabdu kali Bastu. Lurae urung ngomong lek sampean karo dipek mantu. Malah sampean isih dijajal. Ya, saya dijajal. Ada ni yang susuk, setelah rumah susuk dia, jauh rumah. Padahal dahulu ni aku dijak jagungan sak dua hari TV jam lolo bumi. Dan aku, dia orang Rasulullah, dia, susuk itu jam 4 menjadi ini. Wis nyerbetis mobil wah siap napa sing dadi kebutuhane Pak Lurah wis dicepakno kabeh wis susu napa sifat jarak antarane Lurah kalih bocah sing dikongkon nyopir niku sing sing diilani karo Gusti Allah lan kok sepek mantu sifat karyawan dadi ilang sifat juragan urung dicekel bisa mantu itu lah jadi bisa juragan tapi jeneng karyawan itu pun nah suwe-suwe bangsa lurahe mati langsung dia sih jadi juragan semua itu itu gambarnya tapi itu orang usah mulai ini itu sing apa-apa wah, itu lagi tapi lihat nunggu yang tokoh-tokoh nafsu mesti berontak. Dan banyak juga menungso wakana insanu jangan rumang sana lah dikai kelombaran kesumbaran apa mana semua bondo itu rumang sana mulia dikai sing liane bondo rumang sana gak mulia ya itu lho ini saja karena cukup pikiran dipindah sangka kedubasan dua titik melebuni ruang tengah itu rumang sana disiksa padahal dimulia dan sepertinya dimulia nyatanya orang gerbang kalau orang gerbang dosa meriku ini aku melebuni ruang tengahnya Pak Lupa lah dia ngomong khusus mawan berarti di situ kan ada suasana khusus. Kalau kadang-kadang ngenten, ini betul kadang-kadang sering. Yang sing asale nalika urung ngurusi ati, urung belajar suluk, dereng belajar tarekat, dereng mengenal tata kramane, hubungane kawula lan gustine. Cara penake omong urung tau melok wiridan jeneng bangsa rohani. Nggih, mung nyambut gawe lancare ra karo. Bungsu wis melok bungat tore kok wis wiridan tertib nah kok malah ujian bertubi-tubi sing sawah gak panen motor tabrakan moro tuane nyeneng terus bujung merenutan dalam orang ini pun betul kok berarti terus sama nolai-nolai belum ini gila koncone pisan sih ngomong jadi provokator mulane ra usah melu tore kok aku lah bisa ngomong padahal nopo ini juga nopangka nalika sampean gampang nyambut gawe biyen niku sakjane lah krana dianggep bocah cilik arep dolanan ekran ya ngono arep dolanan layangan ya ngono arep dolanan apa ae dolan mergo pancen pangkate sik pangkat bocah iku dolanan apa ae oleh tapi krana saiki wis balek wis mulai umur wis murka eh wis dewasa ya mulai dijadwal jam sampe ini salat kalau orang salat larang orang salat ini saja mudah melas mudah sayang kenapa mudah bukan sayang jadi mudah sayang nah, lihat paham wajan langsung paham kata sekitar orang saya juga tahu berarti kabdu itu ya bastu bastu itu ya kabdu orang jadi mantu ini orang suki ini itu mudah pena apa mudah sengsara ya pena ya sengsara dari segi keakrapan karo moro tua pena mergo sembarang kalir fasilitas ke moro tua enak tapi dari segi tanggung jawab jadi orang enak mereka itu ini akan itu ini akan jadi dia mantun barep ya itu lah maratonnya harus tua terus maraton mati itu lah harus mengurusi adik-adik anda ya. Dari satu sisi ada pembunuhnya dari satu sisi ada basuhnya terus harus dipulih salah satu basuhnya tak sedih tompok pembunuh ditinggal. Dan itu lah jenisnya habis manis sepadu buang rati wani nombor anak ada di bujungmu seluruh akibat wani nombor itu juga tombol orang kok terus lihat pendak ada kebugasan ngeloni semenyara karuan terus ada kewajiban nafkai lari dari tanggung jawab lah ini betul cocok ya harus diterima kedua-duanya dan itu Kata sangat jadi contoh-contoh waktu itu. Nah, menungso ini banyak ya. Tak dipikir jadi susah itu deh. Ya, mereka sama ada kepentingan. Jadi kalau orang ada kepentingan, dia orang perlu susah. Kemarin ada kepentingan, mulai kira-kira kepentingan ada ancaman, ya susah. Ancaman kepentingannya apa hasil, bingung. Untuk kepentingannya wis hasil kecekel, terus ada ancaman harus kecil, ya bingung. Tapi dia jalur seorang kepentingan beras, ya betul ya, bodoh, teko ya bodoh. Benar ya, gak jadi mudah benar. Walaupun bahasanya saya cuma tahu, farawahan, ngepenak no sopolo nih. So, nali kan apa? Nali itu keakuan, aku mesti lebur. Mungkin-mungkin kalau panjenengan saya suai itu kalau Allah Ta'ala saja dilebutakan dengan suasana sih kepenak waktu itu gue tutupkan itu sesuai dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.